Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fasalatu Allahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Hamil nida'il haqq الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت يا ربنا إيماننا وطهر يا ربنا قلوبنا من النفاق والشرك. ونسألك يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu surga, perindu-perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli iman semua merindukan Allah, merindukan Rasulullah, merindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ikrar keimanan kecuali karena hamba tersebut rindu kepada Allah. Dan tidak akan bisa mencapai kepada derajat kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah kecuali karena hamba tersebut menjaga hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan Nabinya dan menjaga kerinduannya kepada surga dan senantiasa takut kepada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sering kita sebut dengan iman. Iman tidak cukup seorang mengatakan aku percaya bahwasanya Allah adalah Tuhanku, akan tapi tetap harus di dalam hatinya hadir rasa pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Dan juga tidak cukup seorang mengatakan aku percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, akan tapi harus di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab manusia yang paling terkutuk di dunia yang bernama Abu Jahal, kalau ditanya apakah kau percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia mengatakan aku percaya Muhammad sebagai Nabi. Karena Muhammad memang tidak pernah berdusta dan berbohong. Akan tapi di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka hilanglah pengakuan dengan lidahnya. Bahkan apa yang dia dipercaya, diyakini dalam hatinya tidak cukup, kecuali harus ditumpangi dengan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah disambungkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Dan cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan sempurna kecuali dua pilarnya juga kita miliki, yaitu mengagungkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghancurkan salah satu pilarnya, hilanglah kecintaan kepada Rasulullah. Dan sekarang ada propaganda-propaganda yang tujuannya adalah menjauhkan dari Allah langsung, menjadi untuk menjadikan kita orang kafir kepada Allah. Tidak berhasil dengan ini menjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menfitnah Rasulullah seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, mengungkapkan kalimat-kalimat yang merendahkan Rasulullah, bahkan membuat film-film yang merendahkan Nabi Muhammad yang tidak pernah rendah, kalimat yang mencaci Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad tidak pernah rendah, gara-gara cacian mereka bahkan semakin diangkat oleh Allah. Tujuannya untuk memutus dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan diputus dari Nabi Muhammad. Ada orang yang masih mempercayai Nabi Muhammad, akan tapi ternyata sampai ke bawah dia gagal. Musuh-musuh Allah kalau menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad susah, karena mereka sudah terikat dengan Nabi Muhammad. Akan tapi dijauhkan dengan Nabi Muhammad dengan jarak ditanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun putus dari Nabi Muhammad. Di sisi lain ada orang yang menanamkan kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putuslah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke bawah Tidak cukup setelah memahami orang ini mencintai, masih mencintai sahabat Nabi dan mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada setan bergerak lagi di sini dengan cara menanamkan kebencian dengan Arab. Misalnya, sehingga ada orang merendahkan Arab, tidak, hibul Arab li thalathin, cintailah Arab karena tiga hal, li anni Arabi, karena aku adalah Arab. Wa al-Qur'an Arabi, Qur'an bahasanya Arab. Wa kalamul ahli jannati fil jannati Arabi. Dan ahli surga nanti kalau di surga ngomongnya pakai bahasa Arab. Arab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Arab ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, tapi kita tidak punya urusan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Akan tapi kita punya urusan dengan Nabi Muhammad al-Arabi, Nabi Muhammad yang Arab. Nah, ini kalau kita fahami, begitulah upaya musuh-musuh Allah. Tujuannya satu, agar kita lepas dari Allah, iman. Makanya membentengi akidah ini penting. Paling pentingnya pekerjaan adalah membentengi akidah. Dan membentengi akidah ini tidak cukup. Benteng itu kayak apa? Lah kalau bentengnya besi besar-besar begitu, agar musuh-musuh tidak bisa masuk. Tapi musuhnya bukan manusia, musuhnya ular. Berarti bentengnya harus berubah. Jadi kita harus tahu, membentengi akidah ini kayak apa sih? Harus tahu kira-kira penjahat akidahnya model kayak apa. Jadi setiap masa itu ada perbedaan. Pada masa dahulu begini, pada masa berikut yang begini. Yang jelas membentengi akidah, menjaga akidah ini terus harus dilakukan. Dan tidak ada hentinya. Sebab sebanyak apapun amal yang Anda lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang Anda kerjakan, jika dasar imannya salah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang benar adalah agama Nabi Muhammad, agama Islam. Selesai, Islam saja aslinya begitu. Akan tapi ternyata pada generasi berikutnya ada kerancuhan di situ. Ada orang yang dusta, munafikin mengatasnamakan Islam. Maka perlu dipilah lagi nanti. Dipilah lagi sehingga ada Islam palsu, Islam palsu, Islam palsu. Islam yang benar bagaimana? Mengikuti manhaj. Ada Nabi Muhammad SAW, ada sahabat, ada ahli bait, ada manhaj di situ. Sehingga dikatakan likulli dinin asas, setiap agama ada asas, ada pondasinya. Wa asasul Islam, asasnya Islam adalah hubbu ahli baitin nabi wa hubbu ashabin nabi, cinta ahli bait Rasulullah dan cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus difahami di sini. Jadi agama yang harus kita jaga ini, keimanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ sampai ke bawah ada nanti pertikaian. Muncul orang yang membenci sahabat Nabi, namanya Nasibi, pinggir, keluarkan. Muncul orang yang membenci ahli bait Nabi, sallallahu alaihi wasallam, namanya Nasibi. Ada orang muncul yang membenci ahli sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci ahli bait Nabi, namanya Nasibi. Yang membenci sahabat Nabi, namanya Rafidi, menolak ahli bait sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesat semuanya. Adapun namanya di akhir zaman bermacam-macam itu. Terus ada pergolakan akidah. Musuh-musuh Allah, kaum munafikin merusak akidah. Hingga pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lihat. Ada fitnah seolah-olah Imam Ali bermusuhan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dusta yang dihadirkan oleh musuh-musuh Allah. Sementara Imam Ali sangat mencintai sahabat Nabi dan sahabat Nabi sangat mencintai ahli bait Nabi. Sampai suatu ketika di saat Sayyidina Utsman ini kebawa kepada satu problem yang sangat besar, ada fitnah pada masa kekhilafahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Apa yang dilakukan Imam Ali? Uthman bin Affan terancam saat ini. Wahai Hasan dan Husin, jaga di pintu Uthman bin Affan itu. Jangan sampai ada musuh-musuh Allah yang masuk ke rumahnya Uthman bin Affan. Dijaga oleh Imam Hasan dan Imam Husin. Akan tapi sang terkutuk musuh Allah melompat dari pintu belakang, melompat dari belakang, tiba-tiba memenggal leher Sayyidina Uthman bin Affan yang saat itu lagi membaca Al-Quran, dan kepala beliau terputus, jatuh di atas mushaf. Sayyidina Hasan di depan menjaga. Hubungan baik antara sahabat Nabi dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan percaya dengan fitnah yang memecah belah antara sahabat Nabi dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka bersatu. Dan ini muncul nanti, muncul bermacam-macam kelompok. Sesaat atas nama sahabat Nabi memerangi ahli bait, sesaat atas nama ahli bait memerangi sahabat Nabi. Kita buang itu semuanya. Tetap dalam manhaj. Kemudian muncul lagi nanti pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Zaman Imam Ali bin Abi Thalib, fitnah semakin berat. Semakin jauh dari Nabi. Fitnah. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib terbunuh. Oh, terbunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang minal asrah al-mubasyirin bil jannati, satu orang dari 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga, Imam Ali bin Abi Thalib. Dan terbunuhnya Imam Ali setelah sholat di masjid. Menjadi imam di masjid, keluar dibunuh. Yang membunuh adalah makmumnya. Bahkan dikatakan makmumnya ini adalah orang yang bisa menghafal Al-Quran. Bahkan kalau membaca Al-Quran adalah derai air mata mengucur ke jenggotnya. Bahkan yang selalu mengatakan inil hukum illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dikit-dikit hukum Al-Quran, hukum Allah. Akan tetapi ternyata dia adalah orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Menghukumi Imam Ali yang ahli surga sebagai orang kafir. Mengkafirkan orang yang beriman. Sudah ada bibitnya dari sini. Inilah khawarij. Imam Ali dibunuh oleh orang yang katanya adalah mengaku dirinya adalah umat Islam. Bahkan dia punya Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, derai air mata. Membasahi jenggotnya. Membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Sementara Nabi mengatakan, la yubgitu illa munafik. Bahkan sebagian illa kafir. Tidak akan musuhi Imam Ali kecuali orang munafik. Tapi atas nama Al-Quran, lihat. Atas nama Islam, ini khawarij. Dan itu juga nanti berkembang dari masa ke masa. Sampai hari ini ada sekelompok yang membenci Imam Ali bin Abi Thalib, membenci Sayyidina Hasan dan Hussein. Sampai hari ini pun ada seorang yang mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, berani mengatakan Imam Hussein waktu pergi Karbala, mereka ia adalah bunuh diri. Imam Hussein yang dikatakan hadza sayyidu syababi ahli jannati. Penghuni ahli surga Imam Hasan dan Imam Hussein dikatakan sebagai orang mati bunuh diri sekelompok. Mencaci ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sampai hari ini sekelompok yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir, itu keluar dari manhaj yang benar. Yang manhaj yang benar ada. Dulu enggak ada pakai gelar nama-nama. Ini manhaj yang benar. Akan tapi untuk memilah antara hak dan batil, maka muncul gelar, diberi nama, diberi tanda yang selama ini kita sering sebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Itu sebetulnya adalah dipilah dari virus-virus, dari penyakit-penyakit kita bisa sana-sana khawarij, sana ini sana ya. Maka muncullah ahli sunnati wal jamaati. Khawarij pun dari masa ke masa muncul, orang dikit-dikit mengatakan kafir lu. Urusan sepele, kafir masuk neraka lu, kafir, kafir, kafir. Enggak ada. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Ahli la ilaha illallah jangan mudah dikafirkan. Mengkafirkan harus dengan hujjah yang jelas. Selagi orang masuk Islam dalam keadaan yakin dia bersyahadat, jangan dikeluarkan kecuali dengan yakin. Dan ini manhaj ahli sunnah wal jamaati. Terus manhaj ahli sunnah wal jamaah itu man alaihi ana wa ashabi, yang aku ada di situ Rasulullah wa ahli baitnya wa ashabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini lihat manhaj kita ahli sunnah wal jamaati selalu mengagungkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Imam Ali, para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaati. Akan tapi lihat pergolakan akidah ini luar biasa, dahsyat. Hingga dari masa ke masa terus harus ada pembersihan, pemurnian, pemurnian, pemurnian. Muncullah di abad keempat, di awal abad keempat, akhir abad ketiga, seorang imam besar dalam akidah ahli sunnati wal jamaati, yaitu Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari, imam besar. Dan juga dalam masa yang sama ada muncul juga Abu Mansur al-Maturidi. Dan juga ada juga bersamaan itu juga, hanya pengikut yang tidak terlalu banyak, adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi ada tiga pakar akidah dahsyat saat itu. Yang pertama adalah Abu Al-Hasan Al-Ashari, yang setelah itu menelurkan ulama-ulama, melahirkan ulama-ulama besar yang sering disebut dengan Asyairah. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah. Hanya Abu Ja'far At-Tahawi tidak banyak pengikutnya, sehingga tidak banyak disebut masalah ini. Akan tapi beliau punya kitab namanya Aqidah Tahawiyah, dan akidah ini adalah murni akidah ahli sunnati wal jamaati. Karena kebetulan tidak banyak yang memperhatikan kitab ini, muncul penjahat-penjahat akidah mencoba mensyarahi kitab ini dengan syarah palsu. Maka sering muncul syarah akidah Tahawiyah palsu, merusak akidah Tahawiyah. Ada zaman ini, hati-hati kalau Anda membaca syarah akidah Tahawiyah, ini karangannya siapa. Ini adalah kajian yang harus dilacak di sini. Yang masyhur adalah dua akidah ahli sunnati wal jamaati ini adalah Maturidiyah sama Asy'ariyah. Tidak ada ketiganya, selesai. Istilah Atsari adalah pada zaman dulu, zaman sekarang tidak ada itu semuanya. Jadi yang tersisa adalah akidah yang diridhoi oleh Allah, akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-Asy'ariyah atau Maturidiyah. Hanya di daerah Malaysia, Indonesia, Singapura ini adalah Asy'ariyah. Tapi kalau daerah India sana Maturidiyah. Maturidiyah Asy'ariyah kakak beradik ibaratnya begitu. Pinang dibelah dua, enggak ada beda sudahlah. Hanya ada perselisihan sedikit. Perselisihan tidak mendasar. Nah, sekarang kita ingin tahu bahwasanya sekarang ini loh yang menjadi problem adalah ada orang yang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaati akan tapi dia adalah palsu. Tidak mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Bohong dia. Lalu ikut siapa? Dari masa ke masa akidah kita akidah yang benar, lihat. Dengan ciri khas yang menyelamatkan umat dari masa ke masa. Penjuru dunia, lihat. Kalau tidak Asy'ariyah, ya Maturidiyah. Kalau tidak Asy'ariyah, Maturidiyah. Orang awam tidak perlu banyak tahu tentang ini, karena apa? Orang awam itu pasrah. Cuman kita perlu memberitahu saat ini. Orang awam itu alhamdulillah sudah menjadi ahli sholat, ahli Islam, ahli iman. Tidak pernah ngerti kalau dirinya Asy'ari. Makanya di saat ada orang mencaci maki, Asy'ariyah ahli sesat, Asy'ariyah ahli batil, ya diam saja. Karena tidak tahu apa itu Asy'ari. Kalau tahu bakal marah itu. Cuman ada sekarang orang akhir zaman mencaci maki Asy'ariyah, mencaci maki Maturidiyah, na'udzubillah. Ini musibah besar. Dan sebetulnya ini hanya kajian khusus seharusnya ini. Cuman orang awam, orang kebanyakan tidaknya difahamkan secara global saja. Kalau pengen tahu akidah Asy'ariyah itu kayak apa sih, sudahlah detailnya pusing nanti. Sudahlah pokoknya begini saja. Coba hafal enggak? Allah wujud kidam bako mukhalafatu lil hadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Yang enggak hafal siapa? Hafal semuanya. Anda menghafal ini Anda Asy'ari, biarpun enggak pernah tahu kalau Anda itu Asy'ari. Asy'ari ini bukan Syekh Hasyim Asy'ari, bukan Syekh Hasyim Asy'ari mutaakhirin akhir zaman. Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari manhajnya Asy'ari. Perlu dibedakan sini. Dipikir Asy'ari dari Imam Syekh Hasyim Asy'ari dari Indonesia, bukan. Ini Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu sudah cukup sebetulnya. Makanya kalau ada orang mencaci Asy'ariyah berarti mencaci sifat 20 ini, mencaci orang yang meyakini sifat 20 ini, karena ciri Asy'ari adalah menghafal sifat 20. Loh, apakah sifat Allah hanya 20? Oh bukan, ini hanya sebagian sifat Allah adalah 20. Kenapa dibahas sifat Allah kok 20 ini? Karena dari sifat 20 ini yang terjadi perdebatan panjang tentang kalamullah, tentang kudrat antara mutazilah dengan kita, tentang iradah antara mutazilah dengan kita, tentang wujud ini asas, mukhalafah al-hawadits, mujassimah, musyabbiah. Jadi 12 sifat, 20 sifat ini yang memang mengundang perdebatan, maka para ulama mengumpulkan. Yang mengundang perdebatan dijelaskan biar orang tidak salah. Yang lemahnya aman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Kasih, memberikan anak kepadamu, memberikan lapar biar makan enak, memberikan kantuk agar tidur nyenyak. Itu kan Rahman, Rahim. Allah beres. Gak pernah diperdebatkan ini. Tapi tentang sifat 20, karena mengundang perdebatan, maka didiskusikan oleh para ulama. Jadi sifat Allah bukan 20 saja. Ini juga fitnah dari orang yang anti Asy'ariyah mengatakan sifat Allah kok dibatasi 20? Siapa yang membatasi? Segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah adalah sifat Allah. Anda semua adalah Asy'ari. Kalau tidak Maturidi Asy'ari. Makanya harus waspada kalau sudah ada orang mulai mencaci Asy'ari, Asy'ari, Asy'ari, awas hati-hati. Dia akan mengeluarkan kita dari akidah yang benar. Bahkan sekelompok, kalau datang kepada Anda dengan bendera Islam yang sangat menyala-nyala sekalipun, kalau dia tidak mau mengatakan dirinya ikut manhaj Imam Abdul Hasan Asy'ari atau Maturidi, waspadai dia. Ikut siapa kalau tidak? Ulama dari masa ke masa, kalau Anda mencari sanad guru dari masa ke masa, terus ke atas, mesti kalau tidak Asy'ari adalah Maturidi. Asy'ari, Maturidi, Asy'ari, Maturidi. Ayo sanad apa? Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil Hadis. Pakar hadis kata Ustaz Rafiqih Imam Nawawi rahimahullah. Oh siapa lagi? Cari pakar ilmu kecuali mereka kalau tidak Asy'ari adalah Maturidi dari masa ke masa. Lah kok dirubah seolah-olah enggak ada ulama Asy'ari, enggak ada ulama Maturidi. Ulama akhir zaman menyalahkan ulama terdahulu. Ini problem besar. Dan kita harus belajar. Baik, singkat saja karena waktunya sangat terbatas. Jadi begitulah kronologinya secara umum tentang bagaimana munculnya akidah. Jadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Tapi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di saat ada kerancuan akidah memingkirkan yang batil, muncullah manhaj yang benar yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat Nabi, ahli bait Nabi sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Karena Imam Abul Hasan Al-Ash'ari berjuang, beliau berjuang untuk membersihkan, maka para pengikut yang menisbatkan dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sementara yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah juga yang dibawa oleh pendahulunya. Dan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari berpengalaman dalam urusan akidah karena beliau belajar dari seorang alim besar yang sekaligus ayah tirinya, suami daripada ibundanya, Al-Jubai, orang Mu'tazilah. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari pernah menjadi imam dalam Mu'tazilah 40 tahun. Akan tapi lihat insaf keimanan, dia meninggalkan itu akidah, kembali kepada akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati yang selama ini kita yakini. Waktu itu, waktu zamannya Imam Abul Hasan Asy'ari, tidak ada istilah asy'ari itu, tidak ada. Tidak ada istilah asy'ari. Cuma semua ulama saat itu tertumpu, terarah kepada pemikiran Abul Hasan Asy'ari. Dan kemasyhuran Imam Abul Hasan Asy'ari itu adalah tidak spontan saat itu. Setelah Imam Abul Hasan Asy'ari meninggal 50 sampai 100 tahun, kebenaran harus muncul. Sehingga dari muridnya, sehingga tanpa disengaja, dan begitulah kebenaran akan tersebar, terus berkembang. Menguasai dunia. Bahkan sempat waktu itu, pemikiran Asy'ariyah dikucilkan, dipinggirkan, di saat kaum Mu'tazilah menguasai daulah Abbasiyah. Waktu itu daulah Abbasiyah negeri adidaya, Amerika zaman sekarang. Negara adidaya, hebat. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh akidah Mu'tazilah selama 7 abad, ketahuilah kebenaran tetap harus muncul. 7 abad runtuh, Mu'tazilah minggir, muncul kembali akidah benar ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyah. Sudahlah, ciri Asy'ariyah sederhana tadi apa? Sifat 20 itu saja. Adapun yang lain-lainnya adalah nanti. Maka sekarang kami akan hadirkan bahasanya singkat saja, bagaimana sekarang membentengi secara praktis. Kalau dalam bahasa Indonesia ada P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan akidah, itu gimana? Jadi kita pengen praktis untuk membentengi anak-anak saya agar selamat. Saya itu orang awam, gak ngerti pemikiran yang panjang-panjang, ruwet saya, baik. Sekarang saya pengen praktis saja untuk selamat. Yang pertama bagaimana? Yang pertama adalah fahami identitas yang 5. Kalau Anda ingin cari menantu atau adik putriku yang pengin mencari suami, atau Anda adik putraku yang ganteng-ganteng pengin cari istri atau cari mertua, maka harus mempunyai identitas 5. Identitas. Yang pertama, calon istrimu adalah harus seorang muslimah. Calon suamimu, wahai adikku yang di belakang, harus seorang muslim. Akan tapi ternyata enggak cukup seorang muslim saja, sebab muslim macam-macam saat ini. Musuh-musuh Allah pakai baju Islam untuk merusak Islam. Lalu bagaimana? Gak cukup mengatakan dirinya Islam. Kalau calon menantumu hanya mengatakan, abah yang penting Islam, batal jadi menantu. Gak bisa, yang penting Islam. Islam harus ada manhajnya dong. Islam cara siapa? Ada Islam yang tidak dianggap. Islam cara Khawarij, Islam cara Rafidah, Islam gak, Islammu cara siapa? Harus berani mengatakan setelah dirinya adalah muslim ahli sunnati wal jamaati. Baik. Abah, saya melamar putrimu, ditanya. Agamamu apa? Saya Islam. Islam apa? Islam ahli sunnati wal jamaati. Dilanjutkan, ahli sunnah wal jamaah apa? Memangnya apa? Awas, hati-hati, sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Ngaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, ternyata memerangi Asy'ariyah. Palsu pasti bukan, oh, yang Asy'ari adalah, yang asli adalah Asy'ari. Lah yang asli dipalsukan, yang palsu mengaku asli, ini problem besar. Maka enggak cukup kalau Anda mengambil menantu istri yang bergelar ahli sunnati wal jamaati. Dan Anda pun jangan mudah percaya dengan media yang mengangkat gelar ahli sunnati wal jamaati kalau mereka tidak mengakui Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ini pembentengan akidah. Jangan dicampur adukkan. Kalau benteng tidak kuat begini, rancu. Harus ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah apa? Pertanyaan yang ketiga itu. Ahli sunnah wal jamaah apa kamu nih? Ya, ahli sunnah. Memangnya kenapa ahli sunnah? Kamu ikut Al-Quran dan sunnah Nabi. Oh, semuanya ikut Quran, sunnah Nabi. Semua ngaku ikut Quran, sunnah Nabi. Selesai. Harus ada manhaj dalam berakidah. Ayo, manhaj akidahmu apa? Calon menantumu harus bisa berkata, aku adalah ikut manhajnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ash'ariyah atau Maturidah. Baik. Adakah pertanyaan selanjutnya? Ada dong. Identitasmu harus 5 dong, baru tak terima jadi menantuku, kan gitu ya. Ini baru 3, yang keempat apa? Nah ini. Sekarang ada upaya-upaya, karena Abul Hasan Al-Ash'ari itu orang besar. Sehingga muncul orang yang memalsukan data Abul Hasan Al-Ash'ari. Membuat cerita palsu. Ada Abul Hasan Al-Ash'ari palsu. Abul Hasan Al-Ash'ari palsu itu apa? Katanya mengingkari takwil, tidak mau tafwid. Jadi yang membuang sifat 20 nanti. No. Nah ini kan palsu, yang asli jelas kok ada muncul. Ini muncul. Sehingga ada orang yang seolah-olah mengatakan, saya mengikuti Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tapi tidak mengikuti Ash'ariyah. Aneh ini. Ini mulai muncul orang yang seolah-olah mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari, tapi ternyata mereka sebetulnya memerangi pemikiran-pemikiran Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi maka dia adalah tidak. Setelah ada pertanyaan Ash'ari, lah. Ciri Ash'ari yang sesungguhnya ada ditandai dengan dalam ubudiyah. Maka lanjutkan dalam manhaj beribadahmu ikut siapa kamu? Atau dalam berfikihmu ikut siapa kamu? Ayo. Maka mereka harus berani mengatakan, aku adalah ikut salah satu dari 4 madhab. Terserah ngomong saya Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali. Lah, kalau tidak berani ngomong begitu bahaya. Ikut madhab apa? Lu udah bahas, sekarang kan bukan zamannya bermadhab. Oh, batal jadi menantu. Gak bisa dong. Kalau tidak ikut madhab, ikut siapa kamu? Ikut madhab itu kan ikut ulama. Ulama yang teruji dari masa ke masa. Imam Syafi'i mulai pengikut para a'immah. Imam Abu Hanifah punya pengikut para a'immah. Imam Malik punya pengikut para a'immah. Imam Ahmad bin Hanbal punya pengikut para a'immah. Yang ngarang buku banyak, teruji dari masa ke masa. Lah kok kamu tidak mau ikut dia, beliau terus ikut siapa itu? Saya kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ente ini siapa nak? Nah ini, ente siapa? Kan begitu. Gak bisa. Ikut madhab. Nah. Lah ikut madhab inilah Imam Abul Hasan, Imam Syafi'i. Jadi harus bermadhab. Awas hati-hati, zaman sekarang ada sekelompok yang menyuruh tidak bermadhab. Sebenarnya tanpa anda sadari menjauhkan daripada pemikiran ulama yang sudah teruji dari masa ke masa. Dan tujuan adalah menjauhkan anda dari pemikiran ulama-ulama terdahulu, berarti menjauhkan dari pemikiran penerusnya, pendahulunya sampai Rasulullah SAW diputus nanti. Harus bermadhab. Bermadhab itu mudah. Bermadhab itu bukan mengikuti omongan Imam Syafi'i, tidak. Ikut manhaj, metodologi, cara bagaimana Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan Hadis, bagaimana Imam Syafi'i mencetuskan hukum, bagaimana Imam Malik mencetuskan hukum. Dan mereka punya manhaj. Jadi kita mengikuti manhaj. Dan beliau adalah seorang salaf, karena beliau abad ketiga hidupnya. Salafi sesungguhnya. Jadi kalau sering disebut salafi adalah orang yang bermadhab. Mohon maaf, hakikat salafi adalah orang yang bermadhab. Karena apa? Saya ikut manhaj yang orang dahulu, orang yang pada masa salaf. Dan Imam Syafi'i yang punya manhaj, Imam Malik punya manhaj. Orang yang mengatakan diri adalah ikut Al-Quran dan hadis Nabi, tanyakan manhajmu apa? Gimana cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Apakah kamu punya cetusan ilmu usul fikih yang khusus? Ayo, dari mana kau mengambil ilmu usul fikih? Dari guru. Gurumu dari siapa? Imam Syafi'i. Terus? Loh, kok Imam Syafi'i kok kau sebut? Pencetus ilmu usul fikih adalah para a'immah, mujtahid. Bahkan kitab usul fikih yang pertama dibukukan adalah oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Surat menyurat antara Imam Syafi'i dengan Ibnul Mahdi. Ibnul Mahdi mengatakan, "Ya Syafi'i, orang banyak berurusan dengan orang-orang ajam, lesannya pada lahan, memahami bahasa Arab pada salah, takut memahami Al-Quran salah. Wahai Syafi'i, buatlah kamu kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi." Akhirnya Imam Syafi'i menulis satu kaidah, dikirim di tasheh, satu kaidah dikirim, dikumpulkan menjadi kitab namanya Ar-Risalah. Itulah yang jelas tentang am, khos, tentang tahsis, nasih, mansuh dan sebagainya. Ayo, orang yang mengatakan dirinya enggak mau bermadhab itu ikut siapa kamu dalam berfikih? Manhajmu ikut siapa? Ayo, suruh mengeluarkan hukum tentang am selain daripada yang ditentukan oleh para ulama terdahulu. Bagaimana hukum nasih mansuh yang kau miliki? Apakah Anda punya manhaj khusus yang mengatakan dirimu anti madhab? Hakikat salafi adalah orang yang mengikuti empat madhab. Karena Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka punya manhaj, metodologi. Sehingga antara Imam Syafi'i dengan muridnya ada perbedaan hukum fikih, tapi caranya sama. Jadi setelah Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian bermadhab. Ini sudah mulai boleh diambil calon menantu. Sudah dekat-dekat nih, mau tunangan ini sudah. Mau pinangan, mau khitbah ini sudah. Apakah ada kelanjutannya? Ada lanjutannya. Dalam cara mendekatkan diri kepada Allah seperti apa? Maka yang kelima harus ikut manhaj ahli tasawuf. Ada sekarang ahli sunnati wal jamaati anti tasawuf loh. Tasawuf batil bukan urusan kita. Ada tasawuf yang aneh-aneh, tasawuf enggak mau sholat. Tasawuf enggak mau sholat sih. Mau tasawuf ngajari sholat yang benar, tasawuf enggak mau sholat. Itu bukan tasawuf itu. Itu orang zindik pakai baju tasawuf itu. Orang munafik pakai baju tasawuf. Tasawuf yang sesungguhnya. Tasawuf Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Lihat, baca karangan Imam Haddad. Syar'i, Imam Gusyairi, Ghazali. Bukan tasawuf yang lantur, enggak. Tasawuf yang hakiki, tasawuf yang jelas. Dan memang ada penjahat tasawuf. Ngaku-ngaku tasawuf, tapi dustanya yang ada. Bukan urusan ahli tasawuf itu. Orang ngaku-ngaku mah boleh. Ngaku ahli sunnah juga ada kok, ahli sunnah palsu. Maka tasawuf palsu juga. Yang kami maksudin ada tasawuf hakiki. Tasawuf yang masih menerapkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tasawuf tidak menerapkan syariat, maka itu adalah tasawuf palsu. Ada orang tasawuf sudah sampai kepada Allah lalu bebas bagiku sholat. Nabi aja masih wajib sholat kok. Kok kau seolah-olah lebih hebat dari Nabi? Ini orang aneh. Oh, ini biasanya ada ini sufi-sufi males itu. Ngobrol semalam suntuk, diskusi tentang tasawuf. Gak ada tahajud, gak ada apa. Besok ngaku ketemu Nabi SAW. Loh, enak bener itu ini. Apa sufi-sufi ini yang palsu? Sufi hakiki, sufi manhaj syar. Sufi Imam Haddad rahimahullah. Baca karangan Imam Haddad, lihat. Enggak ada penyelewengan akidah. Imam Gusyairi. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, lihat. Beliau seorang fakih yang punya mizan kubra, fikih perbandingan punya. Termasuk fikih perbandingan pertama ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Fikihnya luar biasa. Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lihat. Beliau adalah bukan seorang ahli ibadah saja. Beliau adalah seorang alim besar yang berfatwa dengan dua madhab Syafi'i dan Hambali. Mursyid adalah harus seorang alim. Enggak ada mursyid yang tidak alim. Ini adalah sufi yang sesungguhnya. Mursyid ngelantur dengan kacau ini. Ini ada. Sebab kata Ibu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau bercerita tentang mursyid yang ada di Syam. Mursyid-mursyid tariqah, mursyid-mursyid ahli tasawuf yang ada di Syam ini banyak di antara mereka itu menjadi murid saja tidak pantas. Apalagi menjadi seorang guru mursyid. Dalam hati kami berkata, itu yang ada di Syam ya Imam. Di Indonesia bagaimana, di Malaysia kira-kira? Seorang sufi mursyid paling dekat kepada Allah. Belajar syariat, menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah sufi yang kami maksud. Cukup identitas lima adalah Islam, Ahli Sunnati wal Jamaati, Qatidah Asy'ariyah, Maturidiyah, bermadhab itu menjadi salafi. Bukan salafi. Kalau tidak bermadhab, pasti salafi palsu. Ikutnya pasti bukan ikut imam-imam yang empat. Ikut imam akhir zaman itu. Nah ini kan musibah. Loh kok salafi ikut imam akhir zaman? Imam Yahya nanti kan kacau nanti. Orang tidak ada harus ikut madhab. Bahaya itu. Jadi yang kelima adalah ikut manhaj ahli tasawuf. Biarpun tidak harus ngikut tarekoh. Akan tapi mengakui mereka dan meniru cara beribadah mereka, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah anti tasawuf, ada dua kemungkinan. Salah alamat. Ada yang ditonjolkan tasawuf ngane-nganein. Itu menjadikan orang anti tasawuf. Dan kita pun anti juga orang-orang yang tasawuf palsu kayak begitu. Sufi palsu itu gak anti juga. Kita gak mau. Tasawuf yang sesungguhnya. Yang pertama adalah karena dia salah alamat. Yang dianggap tasawuf adalah orang ini yang malas ibadah, tidak kenal Allah, jahil biddin, tidak ngerti agama, ngaku tasawuf, ini bermasalah juga. Yang kedua adalah memang orang yang dari dasarnya punya kebencian. Dan itu biasanya dari asalnya pasti bukan dari manhaj Asy'ari tadi. Kalau manhaj Asy'ari yang sesungguhnya sufi. Jangan makanya kami ingin mempertahankan istilah tasawuf. Dan kami tetap di lidah kami akan kami biasakan dengan tasawuf. Biarpun mungkin seorang mengatakan tazkiyatun nufus, tathirul qulub. Boleh, silakan Anda pakai tazkiyatun nufus. Anda boleh pakai istilah tathirul qulub. Boleh. La musyakhata fil mustalah. Istilah tidak perlu diperdebatkan. Cuman secara pribadi kami harus membiasakan dengan istilah sufi. Kenapa? Karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau sampai istilah ini ditinggalkan, sementara di sana ada orang memusuhi tasawuf, dipikir para ahli tasawuf ini adalah batil. Kalau nanti yang tersebar orang anti tasawuf, dengan bahasa kita senang dengan ilmu tathirul nufus, tazkiyatun nufus, tathirul qulub, sementara kita tidak pernah menyebut istilah tasawuf, sehingga di kitab-kitab lama menemukan sufi. Sehingga anak kita mungkin waktu membaca anfulan, anfulan, anfulan as-sufi, as-sufrontim, sufi, bisa begitu nanti. Makanya perlu kita biasakan istilah tasawuf itu, karena apa? Istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Dan orang yang punya lima identitas ini, lihat hidupnya indah. Dia tidak pernah biasa mencaci maki. Hidupnya adalah indah. Itulah akidah al-sunnati wal-jamaati. Akidah yang penuh dengan kelembutan. Beginilah Islam masuk ke penjuru dunia. Termasuk ke Malaysia, ke Melayu, ke Nusantara, ke Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Itu adalah dengan kelembutan akidah. Bukan akidah caci maki. Bukan akidah merendahkan. Tidak. Akidah keindahan. Ada akhir-akhir zaman muncul akidah mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki ahli bait. Enggak enak itu semuanya. Agama kok caci maki? Kadang mencaci ulama, syirik, syirik, syirik, syirik. Ada caci maki. Ayo sekarang kita waspada. Harus identitas lima ini. Baru setelah itu bagaimana untuk membentengi selanjutnya? Yang kedua, yang pertama adalah memahami identitas. Yang kedua adalah membiasakan kembali manhaj talaqqi, mengambil ilmu langsung dari guru. Sekarang berguru dengan orang ini sudah banyak ditinggalkan setelah munculnya ulama besar Ustadz Google sama Ustadz Yahoo ini. Problem ini. Malas bertanya pada ulama langsung lah, Ustadz Google, assalamualaikum ya Ustadz Google. Anda pengen tanya masalah, tanya Ustadz Google. Kami tidak melarang orang datang ke web, tapi webnya siapa itu? Situsnya siapa harus jelas. Baik, adzan. Jadi silahkan adzan dulu nanti. Jika diizinkan disambung. Silahkan adzan. Adzan harus awal waktu. Kalau keluar dari awal waktu makruh diangkat di menara. Ini fikihnya. Nah, waktu karena apa? Adzan ditunggu-tunggu. Kalau sudah terlambat tidak usah diangkat di menara. Makruh. Silahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. hawla wala quwwata. Sesuai izin dari pengurus masjid, pengajian dilanjutkan. Dan mohon maaf kepada siapapun yang terburu-buru, dengan kesabarannya dalam menanti akan ditambah keberkahannya oleh Allah SWT. Kita lanjutkan bahwa yang kedua adalah manhaj talaqqi. Artinya kita harus punya guru yang bakal mengarahkan kita. Dan ini adalah budaya yang mulai hilang, sehingga mentang-mentang cerdas dia bisa membaca buku. Istilahnya otodidak. Ada di sini istilah itu? Otodidak istilah di Indonesia. Belajar tanpa guru. Terus berguru sama siapa kamu? Sama setan. Sebenarnya bukan sekedar urusan ilmunya saja, ada ta'aluk, kesinambungan. Guru dengan murid ini ada makna. Bukan sekedar urusan ilmu, ada rohaniyah, ada nur. Dari guru, dari guru, dari guru, tanpa anda sadari sebenarnya telah sambung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau Mbah Google sambung ke siapa ya? Kecuali setelah guru kita mengarahkan, atau guru anda membuat satu web seperti guru-guru mulia dari Yaman, para habaib besar-besar punya, Habib Ali Jufri punya, Habib Umar punya. Maka kita masuk ke sana adalah karena kita mencari guru kita. Tapi ada sebagian dari kita dengan kesombongannya sudah malas hadir majelis, gak mau sudah. Kalau punya masalah browsing, cari ya, temu, didengar. Ini bisa terjerumus sesat. Sangat rentan, sangat mudah untuk terjerumus. Di saat dia mengandalkan kehebatan akalnya. Berguru itu penting. Jadi manhaj talaqqi harus kita kembalikan. Harus punya guru yang kita belajar kepadanya. Biarpun kita menyisihkan waktu hanya belajar ilmu sifat 20. Kemudian minta petunjuk kepada guru-guru tersebut. Buku mana yang harus aku baca, yang mesti aku baca, yang boleh aku baca atau tidak. Harus tahu. Bukan liar kita. Awas hati-hati liar, urusan akidah. Kalau ilmu ekonomi mah boleh liar, baca karangannya orang kafir untuk dagang dan sebagainya. Masalah halal haramnya, tentu syariat. Bikin pesawat, baca bukunya orang kafir sana. Pertani, baca bukunya orang kafir. Tapi akidah, keimanan, tidak boleh anda ambil dari asal orang. Ad-dinu amanah, faltandur amman ta'khud dinak. Agama itu amanat besar, maka dari mana kau ambil agama itu? Hal ini sering dilupakan, manhaj ini, manhaj talaqqi. Sehingga sebagian kampus-kampus besar, kampus-kampusnya orang-orang universiti tetap mempertahankan istilah talaqqi, tetap dimasukkan guru-guru mulia, para masyayikh, para syuyukh, syekh-syekh besar dimasukkan. biarpun tanpa gelar, ngajar ilmu akidah, ilmu ini. Kenapa? Untuk mempertahankan manhaj talaqqi. Ngambil dari guru, dari guru, dari guru, dari guru sampai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita membiasakan anak kita untuk mengenal manhaj talaqqi kala itu mengambil ilmu dari guru. Guru yang jelas. Guru yang akidahnya benar. Bahkan kalau Anda sebagai seorang guru, jangan dibiarkan liar muridmu untuk belajar ke tempat lain. Kita punya guru mulai Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, waktu kami pengen belajar ke luar negeri, beliau mengatakan, kamu itu mahal. Bagiku murid adalah mahal, tidak akan aku lepas begitu saja. Kemana aku akan belajar, aku akan tahu, aku mesti tahu tempat tersebut. Dilihat kalau akidahnya benar, boleh kau ke sana. Bahkan diantarkan oleh beliau, karena murid mahal. Sekarang guru tidak peduli sudah, apalagi dapat beasiswa. Tidak apa-apa nak, kamu dapat beasiswa, biarpun setelah itu masuk neraka, tidak apa-apa. Ini problem ini. Beasiswa harus lihat benar atau tidak ini akidahnya. Jangan-jangan pulang mencaci maki sahabat Nabi, jangan-jangan pulang mencaci maki ahli bait Nabi, jangan-jangan pulang mencaci maki ulama, jangan-jangan pulang mencaci maki kaum muslimin. Ayo, mana manhaj? Harus manhaj talaqqi. Dari guru yang benar, manhaj yang asy'ari. Gurumu harus asy'ari. Jangan main-main urusan akidah. Saya hanya ngambil ilmu Qur'annya saja. Qur'annya adalah inti, bumbunya kadang-kadang yang kau sukai. Ada tambahannya. Kadang mengentengkan, saya kan hanya ngambil ilmu Al-Qur'an saja. Biarpun dia bukan asy'ari, tapi Al-Qur'annya bagus. Saya ngambil Al-Qur'annya saja. Iya, kamu hari ini diberi Al-Qur'an. Besok kau diberi apa, ayo? Urusan akidah, jangan main-main. Kembalilah kepada manhaj talaqqi. Kenapa kok begitu kita keras menjaga? Karena apa? Islam ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah itu Islam yang indah, Islam yang lembut. Di saat Anda keluar dari manhaj ini, Anda akan membuat permusuhan. Karena ini adalah akidah indah. Maka cara membentengi keindahan dengan keras harus. Karena di dalamnya kelembutan, keindahan. Kalau tidak, hilang nanti. Ayo. Maka waktu membentengi, ya keras kayak begini, tegas. Jangan, jangan, jangan, jangan. Kalau tidak nanti kacau, karena ini lembut. Ahli sunnah jamaah itu indah. Dari masa ke masa lihat sampai tersebar ke penjuru Indonesia. Ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Dengan kelembutan berinteraksi dengan orang di luar Islam lembut. Urusan bernegara lembut. Indah akidahnya. Lah kalau sudah terracuni oleh akidah-akidah dari luar, wah ini berantakan. Bisa ngajak gulat, ngajak berantem. Maka manhaj talaqqi harus kita budayakan. Mungkin paling sederhananya kalau kita ingin mempertahankan manhaj talaqqi, hendaknya setiap anak-anak kita itu harus pernah melewati kitab-kitab kecil seperti Aqidatul Awam. Paling tidak menghafal Aqidatul Awam di masa kecilnya, difahamkan, ningkat nanti Kifayatul Awam, naik lagi ke Jawharut Tauhid besar itu. Paling tidak sifat 20 disarai dengan panjang lebar. Terus mengerti tentang apa itu manhaj asy'ari. Dan kami mempersiapkan kurikulum ringan untuk mempertahankan akidah, identitas lima. Dan ini akan kami kirimkan untuk pelajar-pelajar kampus yang di universiti atau para pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang banyak kesibukan, waktunya sempit. Kami tekankan kepada empat hal saja. Empat materi kurikulum. Yang pertama, hendaknya mereka mempelajari akidah ringan, ahli sunnati wal jamaati ringan. Mengenal apa itu asy'ari, manhajnya kayak apa, penekannya di sisi mana. Pengennya sifat 20, terus ditekan lagi sifat-sifat ayat mutasyabihat, mukhalafatul hawadithi, agar ngerti bagaimana takwil, bagaimana tafwid, agar tidak seperti orang yang mengatakan Allah ada di atas langit, kan kacau nanti. Allah di aras, ini adalah sesat. Dan jika ada yang hadir di sini yang berbeda dengan kami, oh, kita jelaskan nanti. Karena iman, akidah harus jelaskan. Kami rindu untuk menjelaskan. Kami tidak rela jika ada satu hamba yang tersesat. Jadi anak-anak kita, nah kita punya kurikulum akidah ringan. Akidah ringan, praktis nanti sedikit. Seorang anak pelajar kampus cukup memberikan waktunya 1 jam saja. Antara maghrib dengan isya ketemu dengan tim kami, nanti insya Allah. Setiap habis isya, sholat maghrib berjamaah sampai isya. Selebihnya belajar ilmu kampus. Sampai hebat. Gak usah banyak-banyak. Yang kedua adalah fikih praktis. Agar ngerti bagaimana cara berwudu mazhab Imam Syafi'i. Cara berwudu, cara sholat, dan seterusnya. Yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana engkau punya adab dengan ibundamu, dengan ayahandamu, dengan saudara, dan seterusnya. Yang keempat adalah bagaimana baca Al-Quran benar. Biarpun hanya suruh menghafal juz amma saja. Atau setengah juz amma, enggak apa-apa sudah. Tapi bacaan Al-Quran benar, 4 tok saja sudah ini. Enggak usah macam-macam. Tapi dipahami dengan benar sehingga dia pegangi itu akidah. Tapi kalau belajar kitab yang gede enggak paham, sama kayak tidak belajar. Anak kampus di university mana gitu. Masuk pondok pesantren suruh belajar. Jauharatul Tauhid, kemudian Pak Denem. Enggak selesai-selesai. Gua enggak paham-paham. Makanya belajarnya paling belakang sambil meluk bangku tidur dia. Nah, ini problem. Karena gurunya tidak mempersiapkan kurikulum khusus untuk anak-anak semacam itu. Jadi perlu kita menyiapkan akidah praktis. Dan dia pahamkan kalau dia Asy'ari. Dan ini harus disuarakan ini. Untuk kelas-kelas orang sibuk. Kelas-kelas pelajar-pelajar yang harus menjadi seorang engineer yang dahsyat. Seorang pakar-pakar yang dahsyat. Ini maka kita beri ilmu itu. Adapun para pelajar yang berada di pesantren harus berat dong. Nahwunya mulai dari Jurumiyah, Mutamimah, kemudian Alfiyah bin Malik. So, harus fikihnya mulai dari Safinatun Najah, kemudian Takrib, Utul Qarib, kemudian syarahnya. Salatul Mu'in sampai Minhaj. Harus. Itu anak santri mencetak ulama. Harus begitu. Manhajnya tetap talaki. Mau belajar fikih langsung buka internet. Wah kacau, gak bisa paham. Ditanya pasti bulat nanti. Bikin rusak umat. Baik, ini saja insyaAllah yang bisa kami hadirkan, dan semoga nanti ada kesinambungan. Mohon maaf para bapak dan ibu, biasanya para orang tua kami, saudara-saudari, kalau bicara akidah memang tidak indah. Aslinya saya itu orang begitu senang bicara-bicara ini, karena saya yakin insya Allah selamat semuanya. Kami senang bagaimana membangun rumah tangga yang indah, mendidik anak yang manis-manis, akhlak gitu. Tapi kadang-kadang harus bicara akidah dan harus diskusi masalah akidah, masalah ya enggak apa-apa demi keselamatan. Mohon maaf jika tidak nyaman. Kalau bicara tentang akidah memang seperti ini. Karena membentengi. Baik, kami persilahkan bagi siapapun yang ingin bertanya apa saja dan tidak harus berurusan dengan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa secara langsung. Mikrofonnya disiapkan. Atau dengan tertulis. Ada beberapa hal yang beliau adalah berlebihan sehingga sampai jatuh mengkafirkan juga saudara-saudaranya. Sehingga sebetulnya beliau adalah ikut manhaj Asy'ari. Akan tapi mereka spesial untuk mengorek faham-faham sesat, iya. Akan tapi dalam sisi keyakinan dari yang kita baca mudah juga masuk bab mengkafirkan termasuk saudara-saudara yang Asy'ariyah. Termasuk dari orang-orang besar dimasukkan dalam kesesatan, termasuk dari guru-guru besar disesatkan oleh orang-orang pengikut Syekh Abdullah Al-Harari. Dan semoga itu karena ijtihad beliau. Semoga Allah mengampuni. Akan tapi kami menghimbau untuk kembali kepada manhaj yang lebih luas lagi. Beliau adalah ingin memerangi kebatilan. Akan tapi ternyata tanpa sadar, di saat menyabetkan pedang, tak tahunya kena saudaranya sendiri. Ini juga berbahaya sekali. Jadi mohon maaf jika ada pengikut Syekh Abdullah Al-Harari. Dan kami membaca bukunya, Maqalat Tsaniyah. Kemudian banyak buku-buku yang kami miliki dan kami baca dan kami tahu mereka beliau mengikuti manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga sesaat ngambil dari Abu Mansur Al-Maturidi. Agak tapi ada beberapa hal yang beliau lewat sehingga sampai mengkafirkan orang-orang ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati, dan ini adalah keluar dari manhaj yang sesungguhnya. Tidak mudah mengkafirkan, sebab di sana ada kaidah besar lazimul madhab laisa bimadhab. Ini ada pembahasan khusus. Kadang-kadang mudah mengkafir gara-gara begini dikatakan kafir, tidak bisa semacam itu. Dan orang Mu'tazilah sendiri memang ada dari kaum ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mengatakan Mu'tazilah adalah kafir. Akan tapi jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan Mu'tazilah tidak kafir kecuali beberapa hal. Anda tidak dikatakan kafir. Imam Ghazali sendiri tidak mengatakan Mu'tazilah kafir, akan tapi sesat ia. Jadi jangan mudah mengkafirkan. Kalau sudah mudah mengkafirkan, ini masuk pembahasan berat. Tapi ingat pada dasarnya mereka adalah atau Darul Masyari dan sebagainya. Beliau adalah ulama-ulama yang berusaha untuk mengembalikan atau mengembalikan kepada akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, dan juga untuk mengcounter ada sekelompok akidah yang anti asyairah. Cuman kadang ini berlebihan sehingga sampai kadang menyamber saudaranya sendiri. Maka ambil yang baik jika harus mengambil. Tapi kalau sudah urusan pengkafiran-pengkafiran, hendaknya kita hindari. Bahkan kami lihat sangat termasuk komentarnya kepada Syekh Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti, masalah ilah al-ghaiyah, rupanya salah paham. Dr. Buti mengatakan ilah al-ghaiyah maksudnya begini, ternyata dikomentari oleh pengikut-pengikut Syekh Abdul Harari dengan pemahaman yang berbeda, lalu dihukumi dengan ini menjadi kafir. Lah ini kan berbahaya. Sementara ilmu harus dakik, harus pelan-pelan, detail, tidak mudah kita mengkafirkan seseorang. Jika ada murid Syekh Abdul Harari di sini, nanti saya diskusi duduk manis dengan kami, akan kami tunjukkan kira-kira mana yang harus dibenahi. Baik, subhanallah. Silakan. Pemahaman Islam liberal. Saya pakai mikrofon. Baik, langsung saja, WS kami terjemahkan. Gimana? Baik. Pahaman Islam liberal. Pahaman Islam liberal dan terorisme mengajak kita memaksa. Apakah suci pahaman? Ada liberal. Kalau kembali kepada zaman Nabi, sudah ada contohnya. Jadi semua kesesatan akidah hari ini ada contohnya pada zaman Nabi dan sahabat Nabi. Waktu Nabi di Madinah itu sangat mudah berurusan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Atau orang Nasrani takut dengan Nabi. Wibawa Nabi. Tapi Nabi sangat kerepotan dengan orang-orang munafik. Kalau di siang hari kumpul dengan Nabi, malam harinya kumpul sama orang Yahudi dan Nasrani. Dan mendiskusikan tentang Islam. Sampai mereka itu membuat masjid. Membuat masjid tapi untuk menggunjing umat Islam. Untuk buat kerusakan dalam umat Islam. Sampai masjidnya itu dihancurkan oleh Nabi, namanya Masjid Diror. Nah ini adalah, di zaman itu ada. Sekarang kelompok liberal itu membuat kelompok Islam. Oh, seolah-olah Islam. Nah ini. Ya kayak begitu persis. Seolah-olah bicara tentang Islam, tapi bergabung dengan siapa? Yuk. Tidak membela umat Islam. Malah merendahkan. Sesaat Rasulullah direndahkan, Al-Quran direndahkan, syariat direndahkan. Sampai ijma ulama dikatakan, apa itu semuanya, sampai ada muncul yang berlebihan mengatakan lesbi tidak haram dan sebagainya. Ini berlebihan, nah karena apa? Nah itu adalah munafikin, orang-orang munafik, ya? Orang yang mengaku diri mereka adalah Islam tapi lebih akrab. Nah ini kalau pengen tari ciri khasnya, lebih akrab dengan orang kafir di dalam pemikirannya. Sama pada zaman Nabi, orang munafik siang hari bersama Nabi cari makan, malam harinya kumpul sama orang kafir. Sementara Islam itu sendiri tidak mengajak permusuhan kepada orang kafir, tidak. Kalau ada orang Nasrani tetangga kita yang lapar, kita wajib ngasih makan. Hei orang Nasrani, tidak usah perlu khawatir Anda dengan umat Islam. Kalau Anda tetangga Anda yang Nasrani lalu sakit, wajib Anda ngasih obat. Islam itu indah. Bahkan kalau ada yang meninggal pun kita wajib mengurusi. Kalau tidak ada yang ngurusi, Anda termasuk fardu kifayah, mengkafani dan mendafannya, mengkuburnya. Islam indah, tidak mengajari permusuhan. Akan tapi orang munafik tidak begitu, justru menjadikan permusuhan itu orang-orang munafik. Dia mencari enaknya sendiri, sehingga menukil omongan dari kaum muslimin dibawa ke mereka. Akhirnya mereka mengangkat suara meredakan kaum muslimin. Musuh nih perang gara-gara munafikin nih liberal. Mereka pakai label Islam. Islam liberal karena Islam. Kalau lebih Islam daripada Islam. Dan cirinya adalah begitu, dia lebih dekat dengan musuh-musuh Allah, dekat dengan kesesatan. Biasanya liberal itu lihat, kalau dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kenceng, yang benar susah. Tapi kalau sudah akidah sesat, paling akrab dia. Satu wadah, di neraka wadahnya sama, satu tempat. Ini liberal. Kemudian liberal itu akan keluar dari manhaj talaqqi tadi. Ilmunya pasti bukan diambil dari ulama-ulama. Pasti ngambil dari orang yang tidak pernah sujud. Belajar ilmu agama dari orang yang tidak pernah sujud, ini kan aneh. Lah gurumu itu siapa? Sanadnya nyambungnya ke Abu Jahal, kan aneh. Ilmunya harus sambung dan ilmu diamalkan. Dan muncul di Indonesia parah sekali ini. Dan ini masuk, liberal ini dahsyat, munafikin kelas tinggi ini yang dilobi adalah orang-orang besar. Sehingga kalau di Indonesia masuk rumahnya kiai-kiai. Kiainya benar, anaknya nyeleweng. Hanya anaknya liberal. Dan biasanya liberal ini subur di orang-orang yang kurang laku gitu. Dia pengen cepat laku. Ini problem. Sudah ditinggalkan oleh jangan dia muncul yang aneh pemikiran seolah lebih hebat daripada ulama. Na'udzubillah. Merendahkan ulama. Sampai suatu ketika saya membaca tokoh liberal Indonesia yang katanya dia adalah anak kiai dan sebagainya. Bapaknya pun tidak bakal mengaku itu. Mengatakan Nabi Muhammad bisa salah. Merendahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakannya sampai subhanallah. Salah satu anaknya kiai juga berbangga di saat dia pakai kerudung. Menggoblok-goblokkan, membodoh-bodohkan orang pakai kerudung. Kok bodoh benar? Kerudung itu hanya untuk pengantin sama hadir pengajian saja. Kalau di luar itu ya gak usah dipakai kerudung, kok dipamer-pamer. Agama kok dipamer-pamerin. Astagfirullahaladzim. Anaknya kiai. Makanya yang pada para kiai, para ustaz, hati-hati anak-anakmu. Ini saya peringatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena musuh-musuh Allah ingin merusak anakmu, akan dibidik anakmu itu. Anda mendidik harus, tapi lihat. Karena anakmu bukan main-main, bukan orang biasa. Anakmu adalah anaknya ustaz. Makanya setannya akan merusak di sini. Kalau sudah anaknya ustaz nyeleweng kan beres yang lainnya. Kalau anaknya orang biasa mungkin tidak diperhatikan sama setan, ibaratnya begitu. Setenang aja urusan. Tapi kalau sudah anaknya tokoh ini. Jadi ciri liberal semacam itu. Kemudian merendahkan syariat Nabi Muhammad satu. Ciri-ciri orang liberal adalah lebih akrab dengan orang di luar Islam. Membela akidah sesat yang kedua. Merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerangi ijma dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri orang liberal. Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan dari kesesatan itu. Oh ini biasanya gelarnya Masya Allah. Gelarnya sejajar. Profesor, doktor, insinyur, segala macam ada. Apa hukum seorang murid tarekat yang ta'assub, fanatik kepada guru mursyidnya dan bertawassul kepada guru tersebut? Mohon maaf masalah fanatik. Fanatik ada fanatik yang buta, ada fanatik yang diterima. Kalau saya fanatik dengan guru saya sebatas kebenaran. Jika guru saya salah maka harus saya tolak. Fanatik maknanya berpegang. Saya mencintai guru saya melebihi yang lainnya, wajar. Biarpun di sana ada orang lebih alim dari guru saya, ini masalah lain. Bahkan dalam dunia tarbiyah itu harus ada fanatik. Dalam dunia tarbiyah harus ada fanatik dengan gurunya, harus mencintai lebih dari yang lainnya. Tapi selagi dalam kebenaran. Jika fatwa gurunya salah ya tidak usah diambil, tapi cinta tetap ada, wong gurunya manusia kok. Bahkan saya banyak berbeda dengan sebagian guru-guru kami itu banyak, ada berbeda urusan pemahaman fikih berbeda. Ada. Tapi tidak boleh mengurangi adab dan tata krama, tidak boleh. Jadi makna fanatik di sini, kalau fanatik buta itu biarpun salah masih dianggap benar, ini sudah enggak benar itu. Sudah salah dianggap benar. Khusnudon iya, tapi kalau sudah salahnya benar-beneran bukan khusnudon. Su'udon memang tidak boleh dengan guru. Anda tidak boleh prasangka buruk atau su'udon kepada guru sama sekali. Bahkan bukan kepada guru, kepada siapapun. Tugas kita adalah khusnudon. Kalau kita melihat guru kita tidak yakin melakukan kebatilan, maka tidak boleh kita mengatakan melakukan kebatilan. Kita tetap berprasangka baik barangkali. Tapi kalau sudah kita melihat guru kita melakukan keharaman yang disepakati, maka tetap kita tidak boleh berprasangka buruk. Tapi sudah tidak bisa khusnudzon. Akan tapi kenapa? Balik masuk bab amar ma'ruf nahi mungkar. Su'udzon tetap tidak boleh. Ada su'udzon enggak? Ada su'udzon itu prasangka duga gurunya begini begitu haram. Tapi kalau melihat gurunya melakukan keharaman, ya diingatkan. Lah tak mengasub, tak asub itu fanatik buta, ini yang menjadi masalah. Sudah salah mesti ditakwili macam-macam kayak Al-Quran saja. Kalau saya, na'udzubillah. Kalau saya minum khamr ya bawa ke polisi sana, cambuk saya, beres, selesai. Na'udzubillah ya. Bahkan jangan hadiri majelis saya, selesai. Kalau khamr betul, ini sudah khamr, aneh orang, oh saya minum khamr, ketawilah. Wah ini tinggalin majelis. Cuman kalau merah-merah kayak khamr belum tentu kan? Nggak boleh. Apa itu merah-merah? Biarpun itu khamr, mungkin saya tidak tahu ada yang nakal ngisi khamr ke sini. Nah, kan mungkin saja. Akan tapi kalau sudah jelas khamr, bagi saya khamr adalah enggak apa-apa. Oh, ya sudahlah, tinggalkan majelisnya. Enggak usah ditakwili, wah Buya Yahya makomnya malain. Oh ya, makom setan kalau sudah begitu. Enggak ada. Ada sebagian guru-guru nyeleneh begitu dianggap wali-wali. Oh, enggak ada dong wali kok begitu. Wali itu harus berpegang dengan syariat. Ini yang rusak, sufi-sufi yang rusak itu. Ada kisah Hallaj, saya Siddin Hallaj, itu ada orang yang dipenggal lehernya oleh para ulama. Hallaj adalah seorang tokoh, alim, ahli ibadah, yang dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, lalu mengatakan ma fi jubbati illallah, tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Jadi seolah-olah mengatakan dirinya Allah secara lesannya. Ya, lesannya ini kalimat kafir ini oleh para ulama dihukumi kafir, dipenggal dengan pedang syariat. Harus. Biarpun katanya orang alim, kalau keluar dari syariat dipenggal lehernya. Mestinya kan begitu. Biarpun ternyata halal dikatakan wali. Kenapa? Setelah dipenggal lehernya katanya apa? Darahnya itu wangi dan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga husnudhonnya para ulama, khalaj waktu mengucapkan kalimat tersebut tidak disadari karena dia tenggelam dalam cinta kepada Allah. Maka kalau kita menemukan ada ulama kiai zaman sekarang kok ngomong begitu, ngomong yang aneh-aneh, saya bisa ngakui dia wali tapi penggal lehernya dulu. Harus begitu dong. Ya ini kan kaidah. Kalau sudah penggal lehernya, nulis la ilaha illallah, baru nanti kita kunjungi kuburnya, kan begitu. Ini harus kaidah, jangan bikin main-main tasawuf. Ini loh yang rusak tasawuf ini. Tasawuf hak Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tariq al-Qadiriyah, Naqsyabandiyah, hebat. Tapi di saat dirusak oleh orang-orang aneh ini menjadi tasawuf yang racu. Jadi tasawuf, fanatik itu harus. Tapi tidak boleh buta. Kalau guruku salah, harus saya katakan salah. Cuman lihat kesalahannya, kesalahan seperti apa. Kalau dosa tersembunyi, gak boleh saya mengeksposnya. Misalnya, gurunya melakukan keharaman yang tersembunyi, gak boleh kita mengekspos. Khusrudan mungkin hilang dan mungkin sudah minta ampun kepada Allah. Tapi kalau pemikirannya yang sesat, lebih bahaya daripada minuman keras itu. Kepemikirannya sesat dan sebagainya, omongannya, omongan mengkafirkan, dipenggal lehernya. Siapa yang memenggal halaj itu? Yang memenggal halaj adalah majelis ulama saat itu. Ulama-ulama besar. Dan apakah kualat? Enggak ada. Enggak bikin kualat, jangan khawatir. Kalau memang orang yang aneh-aneh itu betul wali, penggal lehernya enggak bakal kualat. Kualat tahu kualat? Kualat itu apa ya? Kualat itu melakukan suatu lalu bencana balik ke kita, itu apa? Apa? Contohnya ada seorang alim besar, saya kurang ajar kepadanya, lalu saya kena musibah, itu namanya apa? Hah? Ya enggak, bahasa ini, itu orang Indonesia, enggak boleh jawab. Saya tanya orang Malaysia. Nanti menjawab tambah salah nanti. Apa yuk istilahnya? Ada orang alim, Anda berbuat kurang ajar, lalu gara-gara kurang ajar kena musibah. Apa itu? Kutukan. Kualat. Ya kualat. Ini sudah paham kualat. Kualat, ngerti ya kualat. Sudah. Oh, tidak bakal kualat Anda. Kalau ada orang melanggar syariat Nabi Muhammad, lalu Anda tegakkan biarpun dia wali, maka Anda akan dibanggakan oleh orang tersebut. Syariat. Ini ada kisah zaman dulu itu berarti. Wali-waliullah akan senang dengan orang menegakkan syariat. Bahkan mungkin ujian bagimu. Kalau Anda menemukan wali kok melanggar syariat, jangan-jangan ujian kepadamu. Kalau engkau tidak menegakkan, engkau akan batal jadi wali. Tegakkan syariat. Harus berani menegur dan sebagainya. Nah ini, fanatik ini harus ada batasnya. Fanatik harus, tapi kalau buta enggak. Buta enggak. Lah, kemudian bagaimana urusan bertawassul dengan gurunya? Loh, tawassul ini kan kembali kepada bab tawassul. Apakah boleh tawassul kepada Nabi Muhammad? Harus kembali kepada bab tawassul itu apa? Tawassul itu bukan minta. Tawassul itu bukan memohon kepada, tawassul itu bukan menjadikan orang lain perantara, bukan begitu. Ini kan definisi tawassul yang digampangkan tapi salah. Kalau bicara tawassul ini harus jelas. Tawassul adalah ada dua. Tawassul biddu'a. Lebih waktunya, tadi jatuhnya jam 9. Hah? Jam 9 gimana? Selesaikan tawassul dulu ya. Tawassul sedikit saja. Tawassul jam berapa? Tawassul ada dua. Tawassul dan tawassul biddu'a sama du'a bitawassul. Ada tawassul biddu'a, tawassul dengan du'a. Ada du'a dengan tawassul. Tawassul dengan du'a itu begini. Anda datang kepada seorang tokoh, seorang habaib atau kiai, bilang, ya kiai, ustadz, tolong doain saya. Saya sebetulnya bisa doa kepada Allah langsung, cuman saya itu banyak dosa. Maka saya minta tolong kepadamu, kiai, doakan saya. Boleh atau tidak? Boleh. Nabi saja minta didoakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini tawassul bidu'a, jangan dicampur aduk. Kalau doa bitawassul memohon kepada Allah, tapi di dalamnya menyebut kekasih Allah, menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka ada doa bitawassul. Ini bedakan. Hei yang sering tawassul, jangan salah Anda mendefinisikannya. Kalau Anda salah mendefinisikannya, orang di luar salah menghukumi Anda. Jadi ada tawassul Bidu'a, ada doa bitawassul, memohon, tapi di dalamnya adalah ada doa tawassul. Apa doa tawassul itu? Memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis Bukhari, ada tiga orang terperangkap dalam gua, ingin dibebaskan. Ada guanya itu ketutup pintunya oleh batu yang menggelinding. Kemudian pengen keluar, makin menggerakkan batu, enggak bisa. Hadis Bukhari. Lalu masing-masing dari tiga orang memohon, pernah punya kebaikan. Yang satu pernah mengabdi kepada orang tuanya, ya Allah, dulu aku pernah berbuat baik kepada ibuku, maka kami mohon, ya Allah, dengan kebaikanku itu, ya Allah, singkirkan batu itu. Bergeraklah batu. Yang kedua, hampir zina, lalu dia menghindari zina, ya Allah, aku pernah hampir terjerumus dalam zina, lalu aku tinggalkan karenamu, maka dengan kebaikan itu geserlah gua itu. Yang ketiga pun demikian, tergeserlah pintu gua. Jadi ditawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Doanya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa adalah amal soleh yang dicintai oleh Allah. Nah ini doa bitawassul. Nah ini jangan disalahi, jangan salah paham ini. Kemudian apakah boleh kita doa bitawassul dengan membawa orang-orang soleh kayak tadi? Nabi, membawa Nabi boleh atau tidak? Membawa Nabi boleh. Karena kita tawassul kepada seorang soleh karena kesolehannya. Gak ada kita tawassul dengan Fir'aun, gak ada. Dengan Abu Jahal, gak ada. Pasti karena kesolehannya. Loh, saya pengen dalilnya. Baik, ada dalil dari Utsman bin Hunayf. Tentang orang yang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku. Aku buta. Nabi memilih, didoain atau sabar. Doain saja, ya Rasulullah. Ternyata Nabi tidak mendoain. Tawaddu, berwudulah engkau. Setelah mengambil wudu, sholli raka'ataini, sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat nanti diajari doa, bacalah doa, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiika nabi rahmati, ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan nabi rahmat, maka sembuhkanlah mataku, ya Allah. Dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis saya bilang, jadi memohonnya kepada Allah ya, tapi membawa siapa? Nabi Muhammad. Sebab waktu doa enggak, dia nabi enggak ada di situ. Habis sholat doa, Allahumma inni, ngadapnya kepada Allah, atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu, binabiika, dengan membawa nabimu. Ada, berarti Nabi Muhammad dibawa. Ada sebagian berkata, oh ya, itu kan hadis gak sahih. Oh baik, baik, hadis sahih pinggirin. Bagi saya hadis itu sahih. Kenapa? Ikut ulama mengatakan, Imam Tirmidzi, Nasa'i mengatakan hadis sahih. Baik, jika menurutmu itu hadis tidak sahih, saya beri hadis yang sahih. Buka kitab sahih Bukhari, bab sholat istisqa. Sholat istisqa bagaimana? Zaman Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar, di situ berbunyi, Allahumma inna kunna, Sayyidina Umar dan sahabat Nabi, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fataskina. Doanya yang dibaca, Allahumma, ya Allah, inna kunna, sesungguhnya kami dulu, natawassalu ilaika, bertawassul kepadamu, binabiyika, nabi rahmah, dengan Nabi Muhammad, fataskina, dan engkau beri hujan. Coba. Memohonnya kepada Allah, yang dibawa siapa? Nabi. Allahumma inna, Allahumma-nya doa, ya. Tapi natawassul ilaika binabiika, aku membawa nabimu. Ini Bukhari. Tapi sebagian yang tidak paham mana ini, katanya apa? Ya maksudnya tawassul di situ itu adalah datang kepada Rasulullah minta didoain. Dulu dia, Ustaz, bunyinya Allahumma itu. Bukan inna ji'na ila rasulillahi, bukan. Allahumma bunyinya. Tolong difahami tak ini. Doanya kepada Allah, lalu dibawa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Allahumma, Allahumma kepada siapa? Kepada Allah. Bercerita, Allahumma, ya Allah, dulu aku bertawassul kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad. Fataskina, kemudian kau beri hujan kami, ya Allah. Wa inna natawassul, dan sekarang kami bertawassul. Bi'ammi nabika, dengan paman nabimu. Fataskina, dan berilah kami hujan. Dan ini berarti tawassul dengan Nabi Muhammad adalah boleh. Bukan dengan amal soleh saja, dengan Nabi Muhammad. Maka tawassul bukan istighotah. Istighotah bab lain, pembahasan lainnya, jangan dicampur aduk. Ada tawassul, ada istighotah. Maka ini perlu kajian ilmiah. Bagi orang yang sedang tawassul harus ngerti betul ini. Jangan sampai menerjemahkan tawassul salah nanti. Jadi senjata makan tuan, rusak malahan. Cep? Lah kemudian ada pertanyaan, ya itu kan Nabi Muhammad waktu hidup. Waktu mati mah gak boleh. Dari mana kamu tahu kalau waktu nak mati enggak boleh? Lah buktinya pindah kepada pamannya Abbas. Baik. Memangnya kalau Nabi Muhammad hidup, memangnya kenapa? Apa bedanya antara waktu hidup dengan mati? Wong doanya kepada Allah. Apakah kalau Nabi Muhammad hidup punya kemampuan, lalu kalau mati tidak punya? Ayo. Apakah pangkat Nabi waktu hidup ada, kalau setelah meninggal lalu tidak ada? Ayo. Apa bedanya waktu hidup dan meninggal? Wong mintanya kepada Allah. Kita tidak minta kepada Nabi kok, minta kepada Allah. Yang membedakan antara hidup dengan mati Nabi Muhammad masalah tawassul, malah bab masuk bab syirik. Membedakan kalau Nabi hidup bisa, kalau tidak hidup tidak bisa. Loh, kalau hidup bisa memberi Rasulullah. Nah ini, justru yang membedakan berbahaya. Akan tapi wahai akhi, wahai saudaraku, mestinya engkau fahami bukan begitu. Kenapa para sahabat Nabi dulu bertawasul dengan Nabi Muhammad, sekarang tawasul kepada Sayyidina Abbas? Justru kamu harus tahu, ini menunjukkan bahwasanya tawasul tidak harus kepada Nabi saja, selain Nabi juga boleh. Nah, ini pemahaman yang benar. Abbas, Abbas bukan Nabi. Baik, Abbas bukan Nabi. Maka dikembangkan para ulama, bagaimana dengan orang soleh? Nah, ini guru tadi ini. Tawassul bukan minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu. Kami membawa ini loh guruku yang soleh, yang aku yakini dia soleh. Paling tidak ini adalah masalah khilaf kalau Anda mau memahami masalah. Tapi sebenarnya tidak khilaf, disepakati dari masa ke masa. Tawassul dengan orang soleh tidak ada khilaf aslinya. Ini pembahasan detail, yang faham-faham, yang tidak faham insyaAllah jadi faham. Baik, ini saja, ini masalah-masalah semacam ini. Kemudian ini cukup karena waktu. Karena waktu yang tidak bisa, insyaAllah besok pagi kami ada di mana? Besok kami ada di mana? Di pagi di Masjid Al-Falah, kuliah subuh ya, kita ada kuliah setengah jam, ringan. Kemudian setelah itu malamnya kita di Masjid Al-Khairiyah, teman Taman Seri Gombak ya. Kemudian besok Jumatnya pagi jam 9 live di Radio IKIM. Kemudian jam 12-nya kita khutbah Jumat di Masjid Al-Bukhari. Dan mohon maaf sebanyak-banyaknya sampai di sini karena waktu, kita tidak ingin menunda berlama-lama bagi siapapun. Akan tapi mohon apapun yang kami sampaikan tadi, apakah yang sama, jika ada yang berbeda pendapat, tidak boleh menjadi sebab permusuhan. Akan tapi ayo kita duduk untuk bisa dijelaskan lebih jelas. Sebab majelis yang singkat tidak mungkin kami menjelaskan semuanya. Tapi kami terbuka. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ditulis ini nanti akan dijawab di web kami. Di www.albahjah.tv ada. Bahkan jawaban yang dalam bentuk jawaban video ada. Jadi mohon semakin akrab dengan Albahjah TV atau radioku. Radioku itu adalah radio network, jadi yang punya internet, yang biasa urusan dengan internet, bisa mengikuti pengajian kami setiap saat. Pengajian siaran langsung dimanapun kami berada, ada di situ. Dan jadwalnya juga ada, radiokunya atau TV, Albahjah TV-nya. Atau ikut masuk dulu web buyayahya.org. Itu bagi siapapun yang sudah biasa dengan dunia internet. Adapun yang tidak biasa dengan dunia internet, mohon agar tidak usah urusan dengan internet. Karena internet itu adalah banyak iblisnya, banyak setannya, banyak tidak baiknya ya. Maka yang tidak kenal internet lebih baik tetap mempertahankan tidak usah kenal internet ya. Insyaallah, karena hanya darurat saja kita masuk dunia internet itu kan. Karena orang-orang pada dunia internet, kita warnai internet ya. Dan yang ingin mengetahui, bisa saja CD-CD kami, video-video bisa di minta tolong kepada Mbah YouTube, enggak apa-apa, di situ banyak Mbah YouTube ya, bisa video kami judulnya apa macam termasuk Fahmam Asy'ari ini semuanya ada. Dan ini saja insyaAllah, Albahjah TV dan radioku.com. InsyaAllah ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya. Mari kita tutup dengan doa dan mohon maaf sebanyak-banyaknya bagi yang buru-buru. Allah akan mengganti dengan ilmu laduni. Allah akan mengganti dengan kebahagiaan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wakrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jaga iman kami, akidah kami ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami dalam akidah yang kuridha ya Allah. Zaman-zaman rusak, godaan datang dari sana sini Allah, Kami mohon ya Allah perlindungan-Mu ya Allah, penjagaan-Mu ya Allah. Sungguh jika Engkau telah menjaga iman kami dan akidah kami, tidak ada satupun yang bisa merusak kami ya Allah. Tetapkan kami dalam akidah yang Kau ridho ya Allah. Kami takut kelak saat masuk alam barzah ternyata kami tidak membawa akidah yang Kau ridho ya Allah. Kami takut di padang mahsyar kami tidak membawa akidah yang Kau ridho. Maka tetapkan kami dalam akidah yang Kau ridho ya Allah. Dan siapapun yang telah terpeleset dalam akidah yang sesat ya Allah, mungkin ada di antara mereka yang hadir di tempat ini yang akidah mereka sesat, sungguh kami mencintai mereka. Kembalikan mereka kepada akidah yang Kau ridho ya Allah. Kembalikan mereka kepada akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang berkumpul di tempat ini atau menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga iman anak-anak kami ya Allah. Jaga iman anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Kami takut ya Allah mereka tidak bersama kami kelak di surga. Kami takut ya Allah, jadikan kami dan anak-anak keturunan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga akhlak kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suasana indah dalam rumah tangga, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ada suami istri yang sering cekcok bermusuhan dalam rumah tangganya, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Gantilah hidup mereka dengan keindahan dan kasih sayang dan cinta dan pengabdian dan pengorbanan indah karenamu ya Allah. Jangan sampai hidup mereka terus dalam percekcokan dan perselisihan ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kepada kami kecintaan kepada pasangan kami, kecintaan yang sesungguhnya kepada anak-anak kami, agar kami bisa menjaga mereka secara sesungguhnya lahir batin mereka demi keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Siapapun yang mendengar suara ini yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, jika mereka adalah hamba-hambamu orang ahli Islam yang terpeleset tersesat, kembalikan kepada akidah yang Kau ridhai. Jika mereka orang di luar Islam ya Allah, maka kami mohon berikan bimbingan dan petunjukmu kepada mereka agar mereka bisa menjadi saudara kami dalam keindahan ya Allah, keindahan di dunia dan keindahan di akhirat. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, dan jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, yang saat ini banyak terjadi ya Allah. Sebab zina ada di mana-mana, pembangkit syahwat ada di mana-mana, televisi, internet dan lainnya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, bencikan kepada zina dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau siksa lagi ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan zina-Mu, kontimah zina, dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan berzinaan. Jauhkan kami dari kehinaan itu semua ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, berikan kasih sayang-Mu kepada kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, dan ampuni kami dosa kami sangat banyak ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu nanti ya Allah, kami takut di padang mahsyar-Mu. Maka jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami dan para santri-santri kami, dan kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jangan ada kebencian di hati kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, maka kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, gantilah dengan segala kebaikan ya Allah. Jangan sampai tertanam kebencian di hati mereka ya Allah. Kami tidak ingin hidup saling membenci ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup saling mencintai. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang menyakiti kami, melakukan penganiayaan kepada kami ya Allah, berbuat salah kepada kami, zalim kepada kami, kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang